raga walaya tinggi di rantiang bernyanyi nyanyi ini hanya tengah mimpi harapan baku asa mangko kasih sia sia pandai bisa dia tahu ada di situ tambahan dia menunggu tuh. Tapi percaya lah dah, hanya undangan dia tiada dia. Sangka aneh orang bue kan jauh hati. Tak jauh.